marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siami. Marhaban ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul ayyam, syahrul mubarak. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah warrahman, 'allamal insan, 'allamal Qur'an, 'allamahul bayan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh al-mab'utsu wal jan. Allahumma fasholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi jahadu fi kulli bidan. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga saudara-saudara kami dari Majlis Ta'lim An-Nur, Majlis Ta'lim Masjid Raya Bani Umar, dan juga Majlis Ta'lim As-Solihat, dan semuanya di bawah daripada Majlis Jikir Nurussalam yang berbahagia, dan bapak-bapaknya juga. Di pagi hari ini kita sungguh sangat bahagia dengan sedikit ngembeng air mata. Orang Betawi bilang ngembeng, apa itu namanya? Berlinang air mata karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang luar biasa, sebagai peluang yang indah yang kita miliki sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang mulia, para keluarganya yang agung, pengikut setianya, dan insyaallah termasuk kita pemirsa dan juga saudara kami yang ada di studio. Di pagi hari ini alhamdulillah kembali guru kita yang kita cintai, Kiai Haji Mujib Qudori LC, yang kesehariannya memang penuh dengan kesibukan, hadir di tempat kita untuk menyampaikan begitu risalah-risalah yang luar biasa mengenai Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Bidu'aikum. Amin. Allahumma amin. Kullu syai'in 'ala ma yuram. Allahu akbar. Amam. Dan kemudian juga judulnya di pagi hari ini Marhaban ya Ramadan. Luar biasa indahnya. Kalau udah bicara Ramadan pemirsa dan ibu-ibu bapak sekalian, udah enggak ada habis-habisnya. Sedih, terharu, segala macam. Sedih, sedih bukan sedih berarti sedih datangnya Ramadan, tapi terharu begitu banyak kesalahan kita, dan terharu bahwasanya sebentar lagi dosa kita akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala oleh puasa kita itu sendiri. Baik, silakan Pak Kiai bisa disampaikan mengenai marhaban ya Ramadan secara luas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat walladzi waffaqana liada'il ibadat walladzi a'anana ala amalil khairatil mardiyat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Rabbul Aradina wassamawat, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dhalil khususiyati wal karamat bihasbi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa TVRI Nasional di mana saja Anda berada, wabil khusus keluarga besar Majlis Taklim dan Majlis Zikir Nurussalam. Wabil khusus guru kita, pemandu kita, yaitu Bapak Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Rifai, mata'anallahu bikulli hayati. Tema kita pada pagi hari ini adalah Marhaban ya Ramadan. Kita sambut datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nurahhibu bihululi Ramadan fanaqul marhaban ya Ramadan. Kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan dan kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Welcome Ramadan. Mudah-mudahan yang sebenar lagi Ramadan akan datang kepada kita sekalian, kita bisa menyambutnya dengan baik, kita mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah puasa di siang hari atau siam, qiyam di malam harinya. Ini kesempatan emas bagi kita sekalian sebagai media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melebur dosa-dosa kita yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, baik dosa besar maupun dosa yang kecil, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Inilah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umat yang lain. Ramadan hanya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak diberikan kepada umat terdahulu, tidak. Hanya kita yang diberi Ramadan. Kalau umat terdahulu diberikan umur panjang sampai ratusan tahun, badannya kuat-kuat. Tapi kalau umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis beliau, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Kurang dikit, lebih dikit. Antara itu. Nabi umurnya 63. Banyak sahabat yang umurnya 63. Banyak ulama yang usianya ditutup dalam umur 63. Makanya kalau kita barangkali sudah ada yang berumur 62 tahun, ya kurang setahun. Saya 63 nih. 63, ya pas. Tapi mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ya, kalau sudah 63, kesana lagi itu bonus. Bonus ya. Bonus. Alhamdulillah. Kalau saya baru menjelang 40. Sedang lucu-lucunya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang Maha Rahman dan Rahim kepada hambanya, Allah berikan ya media-media untuk melebur dosa, untuk meningkatkan amal ibadah, melipat gandakan pahala, termasuk bulan suci Ramadan. Sekali lagi, hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umat yang lain. Begitu ya. Umat yang lain tidak diberi Ramadan. Hanya diberi umur panjang sekali lagi. Umur panjang, badan kuat. Tapi nilai ibadahnya itu tidak seperti Ramadan tidak seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tapi berkualitas. Ya. Kedudukan ibadah yang sunnah di bulan suci Ramadan itu menduduki kedudukan ibadah wajib. Kedudukan ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat sampai tidak dijelaskan secara terperinci berapa itu lipat ganda pahala dari ibadah yang wajib. Sehingga Allah katakan dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, bukan untuk selain aku, dan aku akan membalas orang yang berpuasa itu. Ini ada rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan salat, lain dengan haji. Ini puasa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang tidak berpuasa, ngaku puasa, yang tahu hanya Allah. Di siang hari Ramadan sudah makan dua piring, dibersihin, dilap, ya kalau bisa agak sedikit disemprot biar kering gitu kan. Ditanya, puasa enggak? Puasa. Padahal dua piring gitu. Ini artinya as-shaumu li, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah yang paling nikmat itu puasa, enggak ada duanya. Ibadah yang paling nikmat tanpa modal justru menjadi media pengiritan ekonomi itu puasa. Kalau haji harus istitoah. Berpuluh-puluh juta itu haji. Kecuali haji nasib. Apa itu haji nasib? Haji nasib tahu-tahu diajak berangkat gitu. Seperti saya, para ustaz itu tahu-tahu diajak berangkat itu tanpa modal gitu ya. Ya. Salat juga perlu gerak badan, perlu kita harus ke masjid, kan gitu kan. Zakat, ibadah yang mengeluarkan uang. Ada ibadah-ibadah yang memang perlu modal besar, dan ada ibadah-ibadah yang justru menjadi media pengiritan ekonomi. Seperti puasa, efisiensi waktu, efisiensi ekonomi, dan begitu selanjutnya. Itu puasa. Dan menjaga kesehatan. Puasa itu sehat, kata Nabi. Sumu tasihhu. Puasa, pasti kalian sehat. Kalau kita punya penyakit, apapun penyakitnya itu, sudah periksa ke dokter, ke tabib, belum kunjung sembuh, alternatif terakhir adalah as-siyam. Puasa. As-siyamu sihah. Puasa itu sehat. Loh, kenapa bisa? Kenapa tidak? Karena puasa itu memanage perut. Perut itu sarang penyakit, kata Nabi. Al-ma'idatu baitudda. Ingat ya, sampai perut sarang penyakit. Kita kan belum sholat subuh. Baiklah pemirsa, dan juga kita sekalian yang hadir di studio, kita melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Semoga subuh kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Ingat, nanti setelah sholat subuh ngaji lagi ya. Awas, jangan pada pergi kemana-mana. Baik pemirsa, baiklah kita sama-sama melaksanakan sholat subuh. Baik, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah segar rasanya kalau kita habis melaksanakan sholat subuh, kita zikir, kita baca Quran, dan zikir-zikir yang kita pilih begitu nikmat, karena Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah di pagi hari ini. Dan insya Allah kita juga bisa mengaji dan kemudian bersilaturahim, menuntut ilmu. Dan insya Allah itu semuanya akan memberikan kemurahan rezeki dan panjang umur kita, bukan oleh Allah SWT. Baik, tadi udah sampai mana tuh? Udah sampai mana, Bu? Udah tuh, baik kita. Perut itu. Jadi ya, perut kita ini harus kita atur, kita manage. Ya, kenapa? Karena perut itu sarang penyakit, kata Nabi. Al-ma'idatu baitudda. Perut itu tempat bersarangnya penyakit. Jadi rata-rata penyakit apapun bentuknya dan namanya itu berangkat dari perut, alias makanan. Jadi harus kita bagi. Kata Nabi, sulusun li to'amik wa sulusun li syarabik wa sulusun. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Baik, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah segar rasanya kalau kita habis melaksanakan sholat subuh, kita zikir, kita baca Quran, dan zikir-zikir yang kita pilih begitu nikmat, karena Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah di pagi hari ini. Dan insya Allah kita juga bisa mengaji dan kemudian bersilaturahim, menuntut ilmu, dan insya Allah itu semuanya akan memberikan kemurahan rezeki dan panjang umur kita bukan oleh Allah SWT. Baik, tadi udah sampai mana tuh? Udah sampai mana, Bu? Udah tuh, bayi buta. Ah, perut itu. Jadi, ya. Perut kita ini harus kita atur, kita manage. Ya, kenapa? Karena perut itu sarang penyakit. Kata Nabi, al-ma'idatu baitudda. Perut itu tempat bersarangnya penyakit. Jadi rata-rata penyakit apapun bentuknya dan namanya itu berangkat dari perut. Perut ya. Alias makanan. Jadi harus kita bagi. Kata Nabi, sulusun li ta'amik wa sulusun li syarabik wa sulusun li nafasik. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Itu Nabi lakukan seperti itu. Sehingga Nabi itu tidak akan makan kecuali sudah lapar. Dan kalau makan tidak terlalu kenyang. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna ma syabi'na. Kami ini kaum tidak akan makan kecuali sudah merasa lapar. Dan jika makan berhenti sebelum kenyang. Itu kita bisa praktekkan di bulan puasa. Kan lapar-laparnya tuh. Apalagi udah jam 5 itu. Udah mencium aroma kolek. Waduh. Ya Allah. Udah lapar, masya Allah. Begitu beduk maghrib langsung diubat semua. Semuanya disikat. Semuanya disikat. Yang kolek dingin, kolek panas, bajigur, bandrek, sekuteng, lo langsung. Akhirnya meriang, iya. Akhirnya lupa bahwa harus di manage perut itu, iya. Sehingga ngos-ngosan dah. Begitu takbir, Allahu Akbar, sholat maghrib. Tahan. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Gitu ya. Makanya orang dulu, para nabi dan sahabat itu makannya tidak terlalu banyak. Makan sedikit, minum sedikit, tidur sedikit, ibadah dan aktivitas banyak. Nah, kalau orang modern itu makannya banyak, minum banyak, tidur banyak, aktivitas dan ibadahnya sedikit. Itu akhirnya, waktunya sama itu. Waktunya sama, 24 jam juga. Iya, iya, iya. Akhirnya resikonya apa? Badannya gemuk. Kalau lari ngos-ngosan. Kenapa? Nafas enggak punya tempat. Benar kata dokter, orang gemuk itu gampang mati. Siapa yang gemuk nih? Akhirnya yang kurus senang. Alhamdulillah saya kurus katanya. Enggak taunya orang yang kurus juga gampang mati. Kenapa? Karena kurang gizi. Kalau saya kan kurus enggak, gemuk enggak. Ya. Jadi awet muda. Masalah mati urusan Allah Subhanahu. Kadang orang udah sakit-sakitan enggak mati-mati, ada orang yang tanpa sakit mati. Mati. Iya kan, seperti ada bintang film mati tanpa sebab. Taufik Safalas enggak sakit enggak apa, mati. Kan tabrakan nih, iya. Tabrakan, ya kan? Ada yang sakit bertahun-tahun baru mati, ada yang sakit sampai puluhan tahun nggak mati-mati. Kam min alilin, kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam alilin ashahina min ad-dahri. Itu ya, itu penyair Arab mengatakan seperti itu. Jadi banyak orang yang sehat segar bugar mati tanpa sebab, banyak pula orang yang sakit-sakitan tapi tidak mati-mati juga. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesehatan itu solusinya adalah puasa. Makanya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tutup usia 63 tahun itu tidak terjangkiti penyakit apapun. Karena dia memanage perutnya itu. dibagi dengan baik. Kalau sudah makan, tidak makan lagi. Karena orang Arab katakan idkhalut ta'am fit ta'am madarrah. Kenapa? Memasukkan makanan ke dalam makanan itu madarat. Udah makan, makan lagi. Itu kan akhirnya napas enggak punya tempat. Dia zalim kepada napasnya dia itu. Sehingga timbullah penyakit-penyakit yang kolesterol, yang gula, macam-macam. Soalnya tinggi. Ada makanan yang belum dimakan, Ustaz. Asinan belum. Iya, kolak, asinan, apalagi tuh? Es buah. Sunnahnya kalau kita buka puasa di Ramadan yang manis-manis dulu kan gitu. Manis-manis dulu. Kalau enggak ada yang manis ya air putih dulu gitu. Sunnahnya kurma. Kurma. Nabi itu kalau buka dengan kurma bangsa 2 biji saja sama air zam-zam segelas cukup ya. Kalau kita ini kan tidak, semua kita siapkan, kita makan semua pada waktu itu juga. Sehingga yang mestinya di bulan puasa itu kita pengiritan, tapi malah pemborosan. Over budget. Nah, aduh. Yang biasa makan 3 kali malah tambah jadi 4 kali. Ah, iya. Waktu buka makan, habis terawih makan lagi, tengah malam makan lagi. Sahur makan 4 kali. Iya, iya. Di bulan Idul di bulan Syawal Idul Fitri, wow, seger-seger. Gemuk-gemuk siap dipotong di Idul Adha nanti. Tapi memang kalau misalkan kan biasanya ya ada takjil ya. Takjil ngebatalin. Iya, iya. Salat Maghrib. Biasanya di undangan-undangan buka puasa kan itu ya. Iya, iya. Habis salat Maghrib ngapain? Makan. Makan. Udah tarawihnya udah ngos-ngosan. Kiai pasti suka enggak mau ya? Mau. Ya, mau juga. Mau juga ya. Tapi kita kembalikan itulah rahmat Allah rahmat di bulan Allah. Suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan penuh dengan barokah. Indah ya. Indah, luar biasa. Nikmat. Ya, yang diberi keuntungan oleh Allah itu ternyata bukan hanya orang Islam, tapi orang non-Muslim juga merasa mendapat keberkahan di bulan puasa. Makanannya laris, produk pakaian segala macam laris, masya Allah. Jadi kita perlu syukuri, tapi jangan israf, itu saja. Jangan israf sehingga kita membadirkan harta, itu yang tidak diperbolehkan. Justru kita prihatin di bulan suci Ramadan nanti itu. Nah, ketika banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, kita ingat nanti zakat malnya, zakat fitrahnya, itu kaitannya erat puasa dengan sedekah itu. Baik sedekah yang wajib yaitu zakat maupun sedekah yang sunnah, sedekah biasa. Itu biasanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, di negara kita ini. Kita perlu orang baru sedekah pengennya di bulan Ramadan. Zakat di bulan Ramadan, infak sedekah di bulan Ramadan, karena nilainya dilipat gandakan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Quran di bulan Ramadan tentu berbeda ketika kita membaca Al-Quran di selain bulan suci Ramadan. Sedekah memberi, menyokong, mendanai, membantu perjuangan Islam di bulan Ramadan tentu pahalanya jauh berbeda dibanding kita laksanakan selain bulan suci Ramadan. Itulah Ramadan, saudara. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang bagaimana gitu ya. Artinya kita harus sambut ini dengan sukacita, dengan penuh persiapan. Ya, keluarga kita berikan nasihat, suami kita, istri kita, anak kita, atau mungkin bapak kita atau tetangga kita, agar kita ini benar-benar menyambut Ramadan dengan baik, sehingga setelah Ramadan nanti benar-benar meninggalkan dampak yang positif dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Tidak sia-sia begitu saja. Ya, sebab ada juga orang yang kedatangan Ramadan enggak ada perubahan. Santai-santai. Iya. Eta-eta kene gitu. Eta-eta kene. Iya. Pada baik kata orang Cirebon itu antara tahun lalu dengan sekarang. Padahal Ramadan itu diperuntukkan untuk kita supaya dosa kita diampuni, supaya ada perbedaan perubahan yang baik. Tapi ada juga orang yang tidak mengambil kesempatan emas itu, sehingga Ramadan datang dan pergi begitu saja. Dia didoakan celaka sama malaikat itu ketika Nabi naik mimbar, ya kan? Kemudian malaikat itu berdoa dan Nabi mengaminkan. Yang didengar oleh sahabat hanya aminnya saja. Aminnya saja. Tiga kali amin itu. Ternyata itu mengamini doa malaikat. Iya. Ya itu yang pertama, barang siapa yang kedatangan bulan suci Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijauhkan daripada rahmat Allah dan masuk neraka. Malaikat Jibril menegur Nabi, "Ya Muhammad, qul amin." Faqultu amin. Terus barang siapa yang pernah hidup dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, ayah atau ibunya, tapi dia tidak berbuat baik kepada mereka, maka akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah dan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini anak durhaka. Malaikat menegur Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, qul amin." Faqultu amin, kata Nabi. Yang ketiga, barang siapa yang namamu disebut tapi dia tidak memberikan selawat salam kepadamu alias bakhil, maka dia pun termasuk golongan orang-orang ahli nar. "Ya Muhammad, qul amin." Faqultu amin. Nabi ditegur oleh Malaikat Jibril, suruh mengucapkan amin tadi, dan Nabi mengucapkan amin. Itu kaitannya dengan bulan suci Ramadan, bahwa kita harus menjadi orang yang bisa dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi yang diaminkan? Barang siapa yang kedatangan bulan suci Ramadan tapi dosa-dosa yang tidak diampuni. Wah, alias dia tidak bisa menggunakan kesempatan emas. Ramadan masih maksiat. Ramadan masih jual minuman keras. Ramadan masih menghujat. Dia puasa iya tapi ngomongin orang iya. Nah ini masih. Padahal puasa itu kan bukan hanya mulut kita, perut kita. Mata kita harus puasa. Tangan kita harus puasa. Bahasa Jepangnya ojo ngratil. Bahasa Jepang zaman dulu tuh ojo ngratil. Kaki kita harus puasa. Seluruh anggota badan kita totalitas harus puasa. Ditingkatkan lagi, hati kita pun puasa. Itulah puasanya orang mukmin yang sejati. Yang kedua tadi? Yang kedua tentang masalah birrul walidain. Hubungan kita, hubungannya dengan orang tua. Barang siapa yang pernah hidup dengan orang tuanya atau salah satunya, kemudian dia tidak berbuat baik kepada keduanya itu, durhaka kepada orang tua, maka didoakan celaka oleh Malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi. Makanya banyaklah cerita-cerita tentang anak durhaka itu yang sial hidupnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga tentang mahabbah Rasul, cinta Nabi. Nah, salah satu bentuk cinta kita secara formal ketika nama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita membaca selawat. Kalau tidak membaca selawat, kita dikategorikan dalam golongan orang yang bakhil, pelit, medit, cetil, cetitil, kodal katil, cito elekek, kumetrek kasiran. Komplit lah ya. Komplit sudah ini. Wah ngeri betul ya. Iya. Allahu Akbar. Yang mendoakan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat dari tiga tadi itu ya. Amin. Alias kita harus gunakan kesempatan mas Ramadan nanti sebagai media pencucian dosa, pelebur dosa, pembakaran dosa. Sehingga Nabi katakan, "Man shoma wa qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan siang hari, qiyamul lail di malam harinya, imanan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, 100% iman, wahtisaban dan mengharap ridha dan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni, yaitu dosa-dosa yang lalu. Allah. Yang lalu kita kan sudah berumur, ada yang 40, ada yang 60. Sejak balik ya. Sejak balik itu berapa dosa coba? Biasa. Habis tuh ya. Habis dosa itu dengan Ramadan. Allah. Untung Allah berikan bulan suci Ramadan. Luar biasa. Dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada anak, dosa kita kepada guru, dosa kepada murid, dosa kepada pemimpin, dosa kepada rakyat, ini kan semuanya dosa, ya itu bisa dilebur, ya salah satunya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Gitu ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ramadan itu juga ada yang namanya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tidak salah 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Kadang-kadang umur kita enggak sampai 83. Artinya kita beruntung gitu loh. Luar biasa. Luar biasa. Baiklah Pak Kiai, ada kesempatan buat ibu-ibu dan bapak sekalian bertanya. Ah, bapak-bapak dululah ya. Silakan. Silakan Pak. Namanya dari mana ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasin Mudhafar, Majelis Taklim An-Nur Bintaro. Ustaz, kami mau sharing atau bertanya. Kita ini setiap setahun sekali menjalankan puasa Ramadan. Akan tetapi kondisi dan situasi kita, amalia kita tidak tahu diterima apa tidak puasa kita itu. Oleh karena itu, bagaimana kiat-kiat kita agar puasa kita ini mendapatkan sebuah puasa yang berdampak baik terhadap apa amalia kita ke depannya. Jadi bagaimanakah ilmu-ilmu yang harus kita pelajari untuk bagaimana puasa kita ini sebagai satu puasa yang benar-benar diterima oleh Allah. Karena Allah Nabi pernah bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa tetapi hanya lapar dan dahaga saja, puasanya tidak dapat gitu. Nah ini kiat-kiatnya bagaimana agar kita ini puasa ini berdampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Pak Hasin ini mengharapkan takut banget ini puasanya tidak maksimal gitu ya. Baik-baik. Pak Hasin Mudhafar dari An-Nur. Silakan. Langsung aja. Ya, alhamdulillah ini ada pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Hasin Mudhafar. Namanya bagus juga Pak Hasin Mudhafar. Bahwasanya memang yang diharapkan dari syariat asyam puasa itu agar berdampak positif dalam kehidupan masyarakat, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Ini umat Islam kan macam-macam, ada yang dalam menjalankan ibadahnya itu hanya menggugurkan kewajiban, ada juga yang memang itu salah satu kebutuhan rohani. Kalau kita menganggap bahwa puasa itu hanya kewajiban saja dan kita menjalankannya supaya gugur kewajiban kita, ya tidak ada dampak. Tapi kalau kita kemudian punya keyakinan bahwa di samping menggugurkan kewajiban juga itu kebutuhan rohani kita. Pelajaran Ramadan dan puasa itu sangat banyak yang harus kita realisasikan nilai-nilai Ramadan itu dalam kehidupan setahun ke depan ketemu Ramadan lagi. Gitu ya. Artinya apa? Kalau di bulan suci Ramadan kita bisa sedekah, kenapa setelah Ramadan tidak bisa? Kalau di bulan suci Ramadan kita rajin ibadah, kenapa setelah Ramadan tidak rajin ibadah? Akan tetapi kalau kita petik pelajaran-pelajaran di bulan suci Ramadan, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, meningkatlah di bulan Syawal, maka Syawal dinamakan Syawal yang artinya adalah meningkat. Nah kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sampai ketemu Sya'ban dan Ramadan lagi, insya Allah kita akan mendapat nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah kita harus mengetahui ilmu puasa. Kita harus mengetahui tentang macam-macam puasa. Terus macam-macam atau kelompok orang-orang yang puasa. Kan gitu. Sehingga tadi dijelaskan Nabi pernah bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athas." Banyak orang puasa tapi tidak dapat bagian kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Puasa iya, tapi ngomongin orang iya, maksiat iya. Maksiat iya, ya. Jadi bahkan ada lagi hadis Nabi yang menegaskan, "Man lam yada qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan jorok, ya, ucapan yang menyakitkan orang, dan tidak bisa meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah tidak perlu dia mau mau lapar kek, mau dahaga, mau gitu. Gitu. Jadi diharapkan memang puasa itu mempunyai dampak yang positif. Orang yang berpuasa dan dihayati ibadah puasa itu nanti akan berbeda dengan orang yang puasa sekedarnya. Seperti orang sholat itu yang khusyuk benar-benar, kehidupannya akan berbeda, akan berdampak positif. Ya, inna sholata tanha al fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau hanya menggugurkan kewajiban, ya tidak khusyuk kita. Begitu pula puasa. Ya kalau menggugurkan kewajiban berarti dia ada beban ya. Ada beban. Beban kalau udah buka, alhamdulillah gitu, seneng. Senangnya karena udah beduk gitu ya. Iya. Tapi beda dengan puasa. Bisa-bisa ya. Orang yang demikian itu dia malas terawih. Allah. Ya, kenapa? Sunnah ini. Sunnah ini. Yang penting kan wajibnya sudah gitu. Terawih cari yang dikit-dikit lagi. Dikit-dikit. Biasanya begini, umat Islam Indonesia khususnya itu kalau mau terawih mencari tempat yang selesainya cepat. Ayo ke masjid sana yuk, muhajirin. Begitu datang ke muhajirin, habis isya MC memberikan pengumuman. Saudara muslimin muslimat, tarawih di sini 20 rakaat. Akhirnya kelompok ini wah, lama ini. Wah, nyari yang 8 dong. Salah masuk saya gitu. Ke mana? Masjid At-Taubah. Bondong-bondong ke Masjid At-Taubah. Habis isya MC memberikan pengumuman. Kaum muslimin muslimat, tarawih di sini 8 rakaat. Tapi sebelum terawih ceramah 1 jam dulu. Akhirnya wah ini lebih lama ini, pakai ceramah segala. Nyari yang 8 yang tidak ada ceramahnya. Kemana? Istiqlal. Bondong-bondong Istiqlal. Di Istiqlal itu masjid nasional. Ada yang 20, ada yang 8. Nah ini kelompok nyari yang 8. Begitu terawih, walabdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Wah, alikal kita mulai. Wah, ini lebih gila lagi nih kan. Itu karena beban sudah. Karena beban ya. Di Mekah 20 anteng. Anteng ya. Dan waktu Ramadan kesana kan 20 rakaat, masya Allah. Suratnya panjang-panjang dibaca itu. Tiap malam 1 juz minimal. Tapi anteng, nikmat. Ini kadang-kadang kita di Indonesia ini yang terawih-terawih, yang main petasan-petasan, yang terawih-terawih, yang mabuk-mabuk. Nah ini perlu kita sikapi. Ya. Ulama, umara, tokoh masyarakat, guru santri kerjasama untuk menciptakan Ramadan yang sesungguhnya itu loh. Berarti menghadapi Ramadan juga kita manage ya, kita manage. Kita rencanakan. Kita bersihkan tempat sholat kita dan kemudian juga siapa penceramah imam, betul-betul kita semangat ya. Semangat dan serius menghadapi Ramadan. Baik, Pak Asin, kira-kira cukup ya. Baik, ibu-ibu dari sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya? Nama saya Hajah Yus Rosyidah dari Majlis Taklim Ad-Dur Pondok Pucung Bintaro. Saya mau bertanya kepada Ustaz Mujib. Saya mewakili semua. Misalkan kita punya orang tua di bulan puasa itu sakit, terus tahu-tahu meninggal. Apakah kita wajib membayarnya sebagai anak atau gimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, orang tuanya sakit terus meninggal, apakah anaknya atau ahli warisnya wajib untuk membayarkan puasa? Iya, iya. Puasa itu adalah ibadah wajib bagi umat Islam, laki atau perempuan. Tidak bisa diwakilkan puasanya. Puasanya tidak bisa. Nah, kemudian kalau berhalangan nanti harus dibayar. Seperti ibu-ibu ada halangan haid atau nifas atau apa, nanti setelah Ramadan harus dibayar. Harus dibayar. Sebab dulu Aisyah pernah mengatakan kunna nu'maru ya biqada'is siyam la biqada'is shalah. Kami ini dulu diperintah oleh Nabi untuk mengqada' puasa. Kalau sholat enggak perlu dikodok oleh ibu-ibu kan nggak ada kan, karena haid kemudian kodok sholat kan nggak. Nah gitu, ini khusus untuk perempuan, laki-laki jangan pakai dasar ini. Kan ada juga, enggak ada kodok sholat itu. Dasarnya ini dari Aisyah radhiyallahu anha, kami diperintah oleh Nabi untuk mengkodok puasa, bukan sholat. Ya, ya. Ini kelompok yang mengatakan sholat itu kalau udah lepas, udah lewat, gak usah dikodok. Padahal ini khusus untuk perempuan yang banyak halangan, gitu, yang banyak halangan. Nah, berkaitan dengan orang yang meninggal dunia atau sakit kemudian meninggal dunia, itu di apa namanya, fidyah. Fidyah. Kan ada dalam Quran itu fafidyatun tu'amu miskin. Fafidyatun tu'amu miskin. Setiap satu hari diukur dengan memberikan makan kepada orang miskin. Tidak dibayar dengan puasa tapi dengan fidyah. Ahli warisnya ya. Ahli warisnya. Ya. Itu ketentuan agama seperti itu. Jelas ya, ayatnya juga jelas. Ayatnya jelas. Ya. Cukup ya. Iya, baik, di sini yang tengah silakan Bu, namanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Neneng Aidil dari Masjid Raya Bani Umar Bintaro. Pertanyaan saya, apabila kita punya anak kecil yang tahun ini adalah tahun pertama untuk mereka berlatih puasa, apakah kita boleh memberikan gimmick-gimmick tertentu supaya anak itu bisa bersemangat dalam menjalankan puasa? Ya. Pertanyaan yang kedua, kita kalau mau lebaran itu sibuk untuk berbelanja berlebih-lebihan dengan alasan kita mau membagi-bagikan kepada saudara kita yang ada di kampung. Apakah hal itu sebenarnya diperbolehkan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang pertama adalah latihan ya bagi anak dengan iming-iming hadiah. Apakah boleh, dan kemudian yang sedekah untuk saudara-saudara ya di kampung itu. Pada dasarnya memang kita dianjurkan untuk melatih ibadah anak-anak kita. Dan kemudian kita harus memberikan semangat kepada mereka, memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka itu giat dalam menjalankan ibadah. Akan tetapi naluri dan insting anak kecil itu biasanya kalau tidak ada embel-embel atau iming-iming yang menyenangkan, malas mereka. Seperti kita bilang sama anak kita di sekolah itu yang rankingnya 17, nanti kalau kamu dapat ranking 1 saya belikan sepeda. Boleh, boleh saja. Termotivasi, supaya semangat, motivasi. Ya. Imam Ghazali saja itu tadinya belajar dalam rangka menuntut ilmu itu karena dunia. Tadinya, awalnya itu. Tapi kemudian dia tahu tentang ilmu-ilmu keakhiratan, akhirnya justru terbalik. Dia mencari ilmu karena akhirat, terakhirnya itu. Nah, anak-anak kita itu harus kita kasih semangat dengan iming-iming. Ya boleh-boleh saja ya. Ada juga anak yang tanpa diiming-imingi dia giat dengan sendirinya Itu biasanya anak, ya anak para ustaz, karena terbiasa melihat bapaknya seperti itu, melihat orang tuanya seperti itu. Tapi kalau anak orang awam, kadang-kadang kita harus benar-benar perhatikan itu, dikasih apa namanya janji, nanti kalau kamu puasa lebaran saya kasih baju baru gitu. Nanti kalau enggak puasa enggak dikasih baju baru. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Metode ya. Metode. Kita yang tahu itu ya. Tapi jangan dibiasakan sampai nanti menjelang dewasa. Hanya ketika dia berumur bangsa dari mungkin 7 tahun, 8 tahun gitu. Itu. Jadi tidak masalah untuk memberikan janji hadiah kepada anak kita supaya bisa menjalankan puasa. Puasa. Bahkan ada juga orang tua yang bijaksana. Artinya ketika anak itu tidak bisa puasa sehari full, disuruh puasa zuhur. Mana ada puasa zuhur kan? Tapi dalam rangka mendidik. Puasalah setengah hari. Nah, nanti tahun depan baru puasa full sehari gitu. Nah, anak-anak kan ada yang suka nanya, "Mah, udah jam berapa sih ini, Mah?" Gitu ya. Udah jam berapa sih ini? Boleh enggak? Enggak, ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Iya. Jadi boleh-boleh saja. Boleh-boleh yang kedua saja. Itu sedekah. Yang kedua tentang belanja yang berlebih-lebihan. Kalau belanjanya berlebih-lebihan tentu tidak boleh. Israf itu namanya. Tapi kalau belanja banyak boleh untuk saudara-saudara kita. Iya. Mungkin itu bahasa saja ibu ya. belanja banyak, borong ini dan itu untuk hadiah lebaran saudara-saudara kita di kampung, itu sangat terpuji. Karena ya sedekah itu memang amalnya yang sangat baik dan dijalankan oleh para nabi terdahulu itu memberi, ya kan, membantu, memberikan makanan. Seperti Nabi Ibrahim itu, dia selalu memberikan makan kepada tamu. Allahu Akbar. Bahkan dalam riwayatnya itu, dia tidak akan makan kecuali dengan tamu. Jadi makannya nungguin tamu. Persis seperti kita. Kalau kita ini kan makannya juga nungguin tamu. Ya. Kalau sudah pulang. Baik, udah Bu ya, pahamnya. Barangkali di sini ada. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Majelis Ta'lim As-Solihah Cempaka Putih Timur. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seseorang yang mempunyai qada, kemudian di bulan, di tahun berikutnya, puasa berikutnya, dia belum menyelesaikan qadanya, yang pertama. Yang kedua, apabila seorang ibu menyusui anaknya, boleh kan meninggalkan puasanya? Lalu bagaimana setelah dia meninggalkan puasanya di bulan Ramadan itu, apakah dia membayar semacam fidyah atau mut gitu ya? Ya. Setiap harinya atau digabungkan nanti setelah itu? Ya. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat aja. Ya. Memang qada itu afdolnya dilakukan langsung. Langsung. Artinya kalau kita tinggalkan 5 hari umpama di bulan Ramadan, nanti Syawal langsung bayar. Jangan ditunda-tunda ya. Sebab nunda-nunda itu dosa hukumnya. Seperti orang bayar utang saja. Kalau dia punya duit, ditunda-tunda itu dolim namanya. Begitu pula kalau kita enggak puasa, kemudian ada waktu untuk menjalankan qada itu, kita tunda-tunda, kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada diri kita. Dosa hukumnya. Jadi nanti kalau ada yang semacam itu, berarti nanti setelah Ramadan dia harus qada lagi. Masih ada kesempatan selagi umur kita masih panjang. Sampai mentok lagi sampai masih mentok belum bayar-bayar juga ini. Iya, iya. Wah, luar biasa. Padahal 1 tahun ya. Satu tahun. Kemudian ibunya menyusui, boleh meninggalkan puasa, qada juga. Qada nanti setelah bulan Ramadan selesai. Ya. Pakai mic, Bu, pakai mic. Pada waktu di bulan Ramadan itu kan katanya harus bayar ngasih makan anak yatim gitu. Apakah dibayarnya itu pada waktu bulan Ramadan atau setelah itu, setelah Ramadan dikumpulkan gitu baru dibayar? Setelah Ramadan ya. Iya, iya. Itu teknis ya. Lebih baik Ramadannya. Di bulan Ramadannya ya. Iya. Di bulan Ramadannya lebih utama. Baik, Bu Nur Hayati dan Kiai dan hadirin sekalian, pemirsa sekalian yang berbahagia, rupanya waktu juga yang memisahkan kita di pengajian pagi hari ini. Rasanya kok cepat betul waktu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu kesempatan. Marilah kita dengarkan kesimpulan dari Pak Kiai mengenai marhaban ya Ramadan. Waktunya juga sangat mepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sekalian sebentar lagi insya Allah 5 hari lagi atau berapa hari lagi kita akan kedatangan bulan suci yang penuh dengan barakah, rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi kita yang telah berjuang mati-matian membela kita dan mencintai kita sehingga kita mendapat prioritas-prioritas dari Allah Subhanahu wa taala seperti didatangkannya bulan suci Ramadan setiap tahun. Kita ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh dengan hikmah, selamat datang bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita sekalian agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, agar dosa-dosa kita bisa dibakar oleh Allah berkat Ramadan. Jangan sampai dosa kita masih menumpuk-numpuk sementara Ramadan datang setiap tahun kepada kita. Rugilah kita menjadi orang. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita yang besar, yang kecil, yang disengaja maupun tidak. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wansurna 'ala man 'adana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al المصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا الله يا Tuhan kami berkailah umur kami panjangkanlah umur kami agar kami bisa berjumpa dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah penuh dengan nikmat penuh dengan rahmat maghfirah darimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai media penghapusan dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami yang besar dan yang kecil, yang kami sengaja maupun yang tidak. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa anak-anak kami ya Rabb. Ampuni dosa guru kami. Ampuni dosa murid-murid kami. Ampuni dosa pemimpin kami. Ampuni dosa umat kami ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah kami mohon agar Engkau berikan kami tentang ridho dan surga-Mu. Jauhkanlah kami dari murka dan neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami termasuk golongan hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat. Jadikanlah kami termasuk golongan hamba-Mu yang sabar atas bala dan bencana. Jadikanlah kami termasuk golongan hamba-Mu yang ridho dengan takdir dan qada-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami termasuk golongan hamba-Mu min ibadiyas solihin. Termasuk golongan hamba-Mu yang soleh yang akan mendapatkan bagian kenikmatan di surga jannatun na'im. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Allahumma hadha du'a wa minkal ijaba wa hadha al-istighfar wa minkal ghufran wa hadha al-juhdu wa alaika tuklan. Faghfir lana ya Rabbana wali walidayna wa rahmuhuma kama rabbayana sigara. Wali jami'il muslimina wal mu'minin al-ahya minhum wal mayyitin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.